Alhamdulillah alladhi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mun'imul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uuts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kirim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur senantiasa hanya kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa anugerah nikmat rahmatnya senantiasa Allah berikan tiada pernah henti dan bertepi. Kepada Allah senantiasalah pula mohon kita salawat seiring salam tercurah untuk manusia terpilih dan terkasih, dialah Al-Mustafa Rasulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah senantiasa, tingkatkan iman takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tema khutbah Jumat kita kali ini adalah menggapai ketentraman hati dengan zikir dan tafakkur. Akrab di telinga kita firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran surat yang ketiga ayat 190 dan ayat 191 dalam firmannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah, kebesaran Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Di ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, zikir terpaut hatinya kepada Allah dengan menyebut keagungan asma-asma-Nya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dikala berdiri, dikala berbaring, dikala duduk, bahkan dikala berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bukan hanya ingat kepada Allah dengan zikrullah-Nya, akan tetapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa bertafakkur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa-apa yang kau ciptakan tiadalah sia-sia, subhanak maha suci engkau ya rab, fakina azaban nar, kami berlindung dari jerat api neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, menjalani hidup dan kehidupan ini seringkali mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, kadang ingatan kita lebih banyak kepada makhluk ketimbang menciptakan makhluk ini. Lebih banyak ingatan kita akan kesibukan-kesibukan keseharian kita ketimbang yang memberikan kita bisa aktif hidup di dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Stres, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka jangan sampai menghiasi hidup dan kehidupan kita. Solusi Allah berikan melalui zikir dan tafakur. Zikir dan tafakur akan menjadikan hati tenteram, damai, tenang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan surat Al-Imran dalam mukaddimah tadi, bahwasannya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam menjadi siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang menggunakan akal pikirannya. Bayangkan bagaimana kalau malam terus-menerus, bayangkan bagaimana kalau siang terus-menerus. Sungguh silih berganti malam menjadi siang, dan penciptaan langit dan bumi, adanya bintang gemintang, rembulan, matahari, alam jagat raya, dan semua yang ada di muka bumi ini, yang di langit, yang di bumi, manakala kita renungkan, sungguh amat sangat luar biasa. Bukan hanya kita renungkan, tapi saat merenungkan tersebut, fikir, zikir, zikir, fikir, zikrullah, kita ingat Allah. Karena pada hakikatnya, ketahuilah bahwasannya ayat-ayat Allah ada tiga. Yang pertama, ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, ayat-ayat nafsiyah. Yang ketiga, ayat-ayat kitabiyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah, itulah semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, seantero jagat raya. Aneka tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai detik ini kalau kita mau merenung saja sejenak, air laut yang asin, siapa yang menjadikan asin tersebut? Sampai detik ini kalau kita mau merenung sejenak, mana, profesor mana yang sanggup membuat satu daun yang sesungguhnya saja, yang sanggup untuk membuat satu helai rambut saja yang sesungguhnya? Profesor mana, ribuan manusia miliaran, bahkan bangsa jin bersatu padu tak sanggup untuk membuat jantung kita masih berdetak. Ini semua adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang kita minum, buah-buahan, makanan, semua hakikatnya, kalau kita mau merenung sejenak, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita hanya berhenti pada ciptaannya, tidak langsung fokus kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama hayat dikandung pada 24 jam dalam sehari, jikalau kita pautkan, maka ini yang dimaksud alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang menggunakan potensi akal fikirannya, bukan hanya melihat sembarang melihat, mendengar asal mendengar, berucap asal berucap, dia kaitkan pola fikirnya mengandung zikir, zikirnya penuh dengan tafakur. Maka dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa dia tafakur akan penciptaan langit dan bumi, seraya bergumam hatinya takjub, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tiada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Dia sucikan Allah Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Fakina azabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Ada ayat-ayat Allah yang sifatnya nafsiyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nafsiyah artinya diri kita sendiri. Pernahkah kita merenung di keheningan malamkah, beberapa menit saja? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu? Hendaklah, apakah tidak kamu lihat? Apakah tidak kamu pikirkan? Sampai detik ini jantung masih berfungsi, sampai saat ini pankreas masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, pori-pori masih berfungsi, sampai detik ini mata masih mampu melihat, menatap, sampai saat ini telinga mendengar, lisan berucap, lidah kita mampu merasakan ketika makanan masuk, apa rasanya? Asam, manis, pedas, pahit. Oh, sungguh luar biasa. Tangan kita bisa gerakkan, kaki kita bisa langkahkan. Siapa semuanya ini? Kalau kita mau merenung, maka energi zikir yang mengandung tafakur, sesuai dengan firman Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman akan tentram, damai, tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika berzikir, karena kita biasa bertafakur, maka zikir kita akan berkualitas. Sebagai contoh misalnya, saat kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji milikmu ya Allah, tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar. Saat kita berada di tepi laut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di pegunungan, dimanapun, bahkan di teras rumah kita, bahkan di perjalanan, bahkan saat kita menengadah, malam maupun siang, langit mana tiangnya? Saat Allah atur sedemikian rupa, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, matahari beredar sesuai garis edarnya, yang demikian merupakan ketetapan dari Allah yang maha agung. La syamsi yang baghi laha anturikal komar walal laylu sabikun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, bulan pun demikian. Yang demikian telah ditetapkan peredarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kalau kita mau merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya kauniyah alam semesta nafsiyah diri kita, dan kitabiyah itulah Al-Quranul Karim. Ada yang irsyadiyah sifatnya, hidayah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan ada yang sifatnya taufikiyah. Ada orang yang paham Al-Quran hanya sifatnya irsyadiyah, hidayah, namun gak dipakai dalam kesehariannya. Ada orang yang tahu kitab Allah, dia dapat taufik, maka ringan baginya untuk melaksanakan perintah maupun larangan, dan semua sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Akhirnya melalui khutbah yang ringkas ini, mari jangan hanya kita sibuk dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah. Jangan hanya kita sibuk besok memanage sesuatu hal, uang lagi dan uang lagi, keluarga lagi dan keluar lagi. Jangan hanya kita sibuk pekerjaan lagi dan pekerjaan lagi. Itu semua penting, itu merupakan sebuah ibadah. Namun sisihkan waktu walau hanya sesaat ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menciptakan selain Allah, tiada yang Rahman Rahim selain Allah, tiada yang menjadikan alam semesta jagat raya Allah. Dan saat kita menghirup udara segar, saat kita masih berfungsi jantung ini, mengalir senantiasa Allah, Allah, Allah. Tidak kosong dia. Bukan hanya zikirnya di lisan. Orang yang sering merenung, tafakur akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mampu air mata berlinang menetes membasahi pipi, seolah ya Rob, betapa banyak nikmat-nikmat yang Kau berikan, namun kami lebih sibuk kepada nikmat-nikmat-Mu bukan kepada Engkau ya Rob, sang pemberi nikmat. Akhirnya menyadarkan dirinya bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiadalah sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb, fakina azaban nar, kami berlindung dari jerat api neraka. Sehingga saat dia merenung tentang alam semesta, hatinya berzikir. Saat dia berfikir tentang dirinya, hatinya berzikir. Yang ditatap, yang didengar, yang diucapkan senantiasa bersinergi. Fikir, zikir, fikir, tafakur. Sehingga akhirnya Allah berikan kedamaian di hati. Sehingga puncaknya kalau akimis sholat al dizikri, dirikan sholat untuk senantiasa mengingatku. Maka dia pun sadar bahwasanya benda dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua atas sunnatullah, hukum Allah. Dia berputar 350 derajat, 360 derajat berputar. Orang tawaf pun demikian. Maka saat sholat, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita bangun lagi. Saat berdiri, ruku 90 derajat. Saat berdiri, sujud 135 derajat. 90 derajat ditambah 135 derajat dua kali di dalam sujud satu rakaat, 135 derajat dikalikan dua menjadi 270 derajat ditambah 90 derajat saat ruku. Salat merupakan gerakan 360 derajat. Hakikatnya subhanallahi ma fis samawati wal ar, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul Hakim, dia Allah amat sangat gagah perkasa, lagi amat sangat mulia. Semoga kita semua Allah berikan potensi akal, rasa, hati, fikiran senantiasa terpaut untuk selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi tidak cukup. Langsung kita kagum kepada Sang Pencipta dimanapun, di kendaraan, di motor, di pasar, saat bekerja. Insyaallah berinteraksi teruslah fikir, zikir, fikir, zikir, fikir, tafakur. Insyaallah dia bukan hanya berzikir melalui lisan, hatinya selalu terpaut pada Allah. Dengannya insyaallah Allah berikan ketentraman di hati. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami lemah, Kau yang maha kuat, beri kekuatan lahir batin pada kami. Kami hina, Kau yang maha mulia, muliakan kehidupan dunia akhirat kami. Kami fakir, Kau yang maha kaya, sejahterakan kehidupan kami. Ya Allah, sadarkan kami, potensi akal yang Kau berikan, potensi hati, lahir batin, hakikatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Kau ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadikan ya Allah potensi akal, fikiran kami, kalbu kami senantiasa untuk bisa zikrullah, untuk tafakur. Semuanya akan mengagungkan, akan kedahsyatan kebesaran-Mu sampai akhir hayat kami pun. Kau takdirkan kami husnul khatimah, lisan basah dengan zikrullah, hati terpaut dengan kalimat La ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila mafirati rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarkum bi amrin bada'a fihi binafsih wasanna bi malaikatihil musabbihati bi kudasih. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wardallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Asmana wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, bersyukur kami sampai detik ini jantung masih berdetak, mata melihat, telinga mendengar. Oh sungguh banyak karunia-karunia nikmat yang Kau berikan. Di balik semuanya itu teramat banyak khilaf salah dosa yang kami perbuat. Ampuni khilaf salah kami ya Allah. Ya Allah, senantiasa Kau karuniai kami hidup dan kehidupan sampai detik ini. Ampuni ya Rob, jika potensi akal yang Kau berikan belum kami fungsikan semaksimal mungkin untuk senantiasa mengagungkan, membesarkan, mensucikan asma-Mu. Ya Allah, walau kami bergelimang dosa dan nista, kami haus rahmat kasih sayang-Mu. Kami ingin senantiasa dalam pelukan cinta, dalam maghfirah-Mu ya Allah. Angkat derajat kami, mudahkan segala urusan kami, sing-singkan hari esok yang cerah untuk kami, dan jadikan untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kami insan-insan yang senantiasa pandai mensyukuri aneka ni'matmu, senantiasa zikrullah dan tafakkur mengagungkan asma-Mu seraya dalam nuansa rahmat penuh berkah ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Misalah.